إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى بالفلمن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى yang artinya adalah demi malam apabila menutupi dengan kegelapannya demi siang apabila telah terang benderang, demi penciptaan lelaki dan perempuan, sesungguhnya usaha dan amal kalian itu sungguh berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan bahwasannya yang namanya as-sa'yu adalah at-tasarruf fi kulli amal, yaitu berupa tindakan-tindakan di dalam setiap amalan. Dan yang namanya al-amal itu adalah kullu fi'lin minal insan mashuban bin bil qasd, itu setiap perbuatan dari manusia yang diiringi dengan yang namanya niat, dengan yang namanya maksud. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, sesungguhnya amalan-amalan itu senantiasa diiringi dengan yang namanya niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Demikian pula Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang rupa dan amal dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang yaitu hati dan amalan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka nilai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dari keadaan hatinya dan juga dari keadaan amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita memperhatikan amal-amal umat manusia itu amatlah banyak dan beraneka ragam. Sesuai dengan keragaman yaitu niat dan maksud mereka di dalam amalannya. Akan tetapi syariat Islam yang mulia ini membagi amalan manusia itu menjadi dua. Ada di sana amalan-amalan yang dinilai oleh syariat sebagai amalan yang saleh, amal yang khair. Ada pula yang dinilai sebagai amalan-amalan yang syar, amalan yang su' dan yang sayyi. Qala Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsihi wa man asafa alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang beramal saleh, maka itu untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang beramal keburukan, maka akibatnya pun menimpa dirinya. Kemudian hanya kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka amal umat manusia ini di dalam pandangan syariat itu ada yang namanya amal yang saleh, ada pula yang namanya amal yang yaitu tidak saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyamakan antara keduanya. Qala Allah Ta'ala, am hasibal ladina jitarahu sayiat an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan, beramal dengan amal-amal yang buruk, mengira bahwasanya kami menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyamakan amalan manusia antara yang saleh dengan yang tidak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Tentulah tidaklah sama. Amal ladina amanu wa amilu salihati walahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka tempat tinggal mereka adalah surga sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka amalkan. Wa amal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah akibat dari apa yang dahulu kalian yaitu dustakan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, penting untuk senantiasa memperhatikan yaitu amal-amalnya, apakah benar sudah menjadi amal-amal yang saleh atau belum. Karena amalan yang saleh itulah yang akan membawa dia kepada kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, fid dunia wal akhirah. Sedangkan selainnya akan membawa dia kepada kehancuran dan keinaan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya amalan-amalan itu tidaklah dikatakan amalan yang saleh kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan dan kesesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Qala Allah Ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali sembahan yang satu. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu pun di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Demikian pula Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka yani syirik man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka ta'ala berfirman, ana aghna syuraka yani syirik, aku adalah yang sangat tidak butuh kepada adanya sekutu. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan dia persekutukan aku di dalam amalannya itu dengan selainku, aku akan tinggalkan dia dan apa yang dia persekutukan itu. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa menerima darinya amalan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu li'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian yaitu dengan mengungkit-ungkitnya dan juga dengan menyakiti orang yang menerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya agar dilihat oleh manusia dan tidak karena keimanan kepada Allah dan hari akhir. Famatsaluhu kamatsali Shaffan alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna mimma kasabu la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qauman kafirin. Maka perumpamaan orang yang seperti itu adalah seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah yang kemudian ditimpa oleh hujan yang deras sehingga tidak tersisa tanah yang ada di batu itu, yaitu dia tidak memiliki kuasa atas apa yang telah dia lakukan tadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya yaitu ganjaran sebagaimana yang dia amalkan, yang dia inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka memperhatikan amalan-amalan kita untuk senantiasa berada di atas amalan yang saleh, untuk senantiasa dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat penting. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan-amalan kita itu memiliki nilai dan manfaat di dunia wal akhirah. Dan tanpa adanya keikhlasan, tanpa adanya yaitu al-mutabaah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amalannya, maka sekali-kali tidak bisa dia mengharapkan kebaikan dari apa yang diamalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan hidup seseorang hanyalah dengan keimanan dan amal salehnya. Qala Allah taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia, nah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan kami akan berikan untuknya balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia amalkan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan sesuai dengan takdirnya. Dan al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan di dalam sunannya an Muslim ibn Yasar az-Juhani anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu su'ila an hadhihi al-ayah wa idh akhadha Allahu wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ayat ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Qal qara'a al-nabiyul ayat. Al-Nabi membaca ayat ini secara lengkap. Faqala Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila anha. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jal khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah azza wa jal ketika telah menciptakan Adam, thumma masaha dhahrahu biyaminihi, kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dhurriyyah, maka keluarlah darinya keturunannya. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala, haulai khalaqtu lil jannah wa bi amali ahli jannati ya'malun. Mereka ini aku ciptakan untuk menghuni surga, dan dengan amalan-amalan ahli surga mereka beramal. Thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyyah faqala haula khalaqtu lin-nar wa bi amali ahli an-nar ya'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengusap punggungnya lagi, maka keluarlah darinya keturunan yang lain. Kemudian Allah tabaraka ta'ala berfirman, mereka ini aku ciptakan untuk menghuni neraka, dan dengan amalan-amalan penghuni neraka mereka beramal. Faqala rajul, maka ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, fa fimal amal? Wahai Rasulullah, untuk apa kalau begitu kita beramal? Kalau semuanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan masing-masingnya. Ada yang mengamalkan dengan amalan ahli jannah, ada pula yang mengamalkan dengan amalan ahli nar. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah azza wa jal idza khalaqa al-'abda lil jannah ista'malahu bi 'amali ahli al-jannah hatta yamuta 'ala 'amalin min a'mali ahli al-jannah fayudkhiluhu bihil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jal bila menciptakan seorang hamba untuk menghuni jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan hamba itu senantiasa beramal dengan amalannya ahli jannah, sehingga ketika dia mati dia berada di atas amalan dari amalannya ahli jannah, dan dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam al-jannah. Wa idza khalaqal abda lin-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar hatta yamuta 'ala 'amalin min a'mali ahli an-nar fayudkhiluhu bihi an-nar. Dan apabila menghendaki seorang hamba untuk menghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan hamba tadi beramal dengan amalannya ahli an-nar, sehingga ketika dia mati dia berada di atas amalan dari amalannya ahli an-nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam an-nar dengan sebabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka dengan apa yang disebutkan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita memahami bahwasanya keimanan kepada takdir adalah perkara yang wajib, bahkan ini adalah ruknin min arkanil iman. Akan tetapi janganlah seseorang ketika dia menyatakan keimanan kepada takdir untuk kemudian yaitu dia menafikan adanya usaha untuk beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada tiap-tiap hambanya itu keinginan dan kemampuan untuk beramal, dan Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya pilihan, dan Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepadanya mana jalan-jalan kebaikan itu untuk kemudian mengajak mereka kepadanya, dan juga telah menunjukkan kepada mereka jalan-jalan keburukan dan memperingatkan mereka daripadanya. Sehingga keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tidaklah menafikan adanya usaha seseorang untuk beramal sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan juga yang perlu diingat di sini adalah agar senantiasa seorang hamba di dalam amalannya beriktimad kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kebaikan yang dia peroleh bukanlah dengan semata-mata yaitu kekuatannya, tetapi itu semua adalah kemudahan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian apabila dia mendapati pada dirinya kemampuan untuk bisa beramal dengan amal-amal yang saleh, maka hendaklah dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berupaya untuk senantiasa menjaga amal tersebut dari hal-hal yang bisa membatalkan atau merusaknya. Dan apabila dia mendapati dirinya terjatuh dalam kesalahan dalam amalan-amalan yang sayyi, yang buruk, maka hendaklah dia cepat sadar dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat dan beristighfar dan kemudian memperbaiki dirinya. Dengan cara itulah dia akan bisa senantiasa membawa dirinya untuk berada di atas jalan yang lurus. Demikian pula yang perlu diingat dari sini adalah bahwasanya amalan itu adalah tanda-tanda bagi seorang hamba. Maka ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan beramal dengan amal yang baik, maka itu adalah tanda kebaikan untuknya yang patut untuk dia syukur dan senantiasa dia jaga. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka itu adalah tanda keburukan darinya yang menuntut darinya untuk yaitu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terus menerus di dalamnya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan di dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khaira istamalah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan menunjukkan kepada dia amal. Faqila, maka ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yastamilu?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya amalan itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla an yamut, atau qabla al-maut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik untuk beramal dengan amal yang saleh sebelum matinya. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, "Hadza haditsun sahih." Ini adalah hadis yang sahih. Maka kita ingatkan di sini kepada diri kita dan kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa bersemangat di dalam beramal saleh dan berupaya untuk senantiasa menjauhkan diri dari amalan-amalan yang bisa mendatangkan keburukan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.